ora sepi sengga ono. Jumpa kembali bareng bersama The Best Dangdut Idola Anda, New Palapa. Dari Perdana Rekord Surabaya, Ibu Aja Eni, terima kasih. Haji Adi juga terima kasih atas kedatangannya. Nalikoni